Omong aing mah keur ngora baheula. Maha Kang. Jelema lamun nyebut encep ka aing, kajentung nyakuan duit sabaraha didiwakeun ku aing. Kitu Kang. Nyakuan duit 150 sewang asa nyebut encep ka aing, sok duit. Nya aya pasti kan nyebut encep ka manang. Ampun. Mau aya jelema pangberehanana iwati dewek. Bangkong oge kajejek ku aing. Tapi kena beletuk betungna di sada, cep. Nah, mata. 500 wayang dibere. Aduh, jahat. Kapan cep tecak tanang tak? Ini aing inget kana ngimpi aing. Ngimpi nah, mohon. Kieu. Lamun dewek keur ngaji kitu di pasantren baheula. Mohon. Pasantren Situ Aksan. Mohon. Cuy, pasantren keur budak diajar sekolah agama di Jelekong. Sok ngadengekeun keterangan ti Kresa Ajengan yen urang maot jaga bakal ditakonan ku malaikat munkar wa nakir di alam kubur mandro buka saha Pangeran Anjeun huluh muni muringkak bulu punuk euy pasti digambarkeun komo kicuma disaurkeun jin malaikat teh pikasieuneun rupana nu nakonan. Jadi impik-impikna sangkan urang bener bageur hirup. Mohon. Yen urang ke di alam kubur ditakonan. Tuh kitunya. Yeuh sawatara hiji. Kaimanan urang kudu yakin percaya ka alam kubur. Mohon. Sanajan teu kabari ku akal lamun ceuk katerangan kitunya kitu. Jelas. Mang ieu teh pokok parduna dina agama. Urang kudu percaya heula kudu iman heula. Eta kaayaan kitu singsieuneun aing tepi ka kabawa impi. Aduh. Ieu mangsa aing teh meuli minyak kumaha. Nya. Pot. Najan cerido-cerido ge aing disebut cepot. Disebut empot. Mohon. Pot. Nyaon jeung mah. Nyaon. Nyang ereng aing. Oh dasar keur darah muda tuh, darah madu teh aing muda teh. Baru mah jeung buta tulang buta daging. Boleh banyak tenas nya kitu geus magrib. Kitu. Dokon cing duitna. Sok 1000. 500-an. Beli minyak tanah. 250. Ya. Beli terasi. 100. Beli gula mute. 50. Ya. Beli cikor. Dah, cikor. Celawe. Jumlah jam leh 800. Ayah cekeng ya 100 kira mulai koko. Kira mulai toko. Mulai oko. Beh malah dug irung. Nya. Itu. Nya. Hujan-hujan ya yang ditiung nyiru. Mau botol. Gede grosuh cewek dah siun keburu tutup. Ah benar. Sotar diberi. Ya yang ngimpi yo. Nya. Kacaricakan ke seburit gitu. Kita mau beli minyak tanah di impian teh. Kita mau beli minyak tanah yang teh. Hujan ngegebret. Wah ada buhan di cicaku kolot. Kudu satu hu. Orang kudu ngagugut. Taat ke kolot. Dan jila malam mau nonggong nukang. Ka indung ka bapana. Mau selamat hirupnya. Benar. Ya. Pangampura gusti. Mau tumerap ka urang. Namun cacan ayah hampura. Ti indung jeng ti. Babeh. Kidik aing. Eta kabawa impi berehan terus kabawa impi sing horeng jeung mama kumaha keur elingna dina hirup? Nya. Dina ngimpi ge nya kitu. Kitu. Kumaha tah kang? Mun urang hirup keur eling sieun ku jurig dan ngimpi teh loba di udag-udag jurig ge terus. Nya. Jadi lompat oge jiga acara ulangan jadi kitu kan nya lompat oge kapan urang kitu. Nya. Buaya ye ceuk di acian. Ngangkong. Sieun ku jurig. Pamalum keur hujan kapan bangkong masuk liar? Mohon. Bangkong kerodok. Mohon. Bangkong kerodok. Aing jekuk ka tincak pisan tanggongna ku aing bletuk teu bitu beuteungna memeh bitu eta di sada. Cep cenah. Nya. Wewuhan nyebut encep eta bangkong sok 500 wae di kontanan ditumpangkeun dina huluna. Aduh. Kubareahan-bareahanan aing. Nya. Ku gumira-gumirana disebut encep. Lamun make empot aing ngamuk. Wah, pasti. Aing encep unggul wah. sok 500 top kong cing mereca. 500 kong. Tepi ka warung balanyakeun anu-anu boga pamulangan belikeun kana udud. Nyeun da balik ti warung euy na impian ye. Kubret hujan gede. Jugur guludug. Mangkaning aing kasieun ku burinya jeung ku guludug. Bener. Aing lamun nempo burinya euy saminggu lolongna ge. Eta rek ka kitu nya. Jugur brus kana lomang aing. Gigireun imah tatangga aya urut ieu ngaludang cau daun wungkul. Brus kana lomang rupe ku daun cau euy. Genahin nyuhan. Pasti bunyi Kang. Oh, nya eta euy kasieun aing ngagambarkeun lamunan kersa ajengan sok nyaurkeun anu nakonan teh. Oh, kababawa impi kasieun oge. Alah. Oh. Lain jo aya nu noong nempo ka itu. Kana beungeut dewek jo. Jo kitu we kai. Aing teu bisa ngicep 3 minggu. Eta. Cen saha ieu aing malaikat. Dek nakonan sia. Mandiro buka jo kitu we kai celeug. Waduh. Uh, moal gegeneur cucukan euy. Aing nyamahan maneh astagfirullahaladzim. Mandiro buka cenah kitu. Cekeng naon hartina teh da kuring mah urang Sunda kitu cek teh. Nyaha. Eudah tadi ieu teu ngaji teh ieu. Nya. Akibat teu ngaji bodoh. Bener. Siapa ngaran maneh cina? Cekeng da kuring mah keur nyuhan di dieu teh. Ieu. Yeun guludug. Beduh nya sia sugan teh modar cina sia teh kitu. Leos we. Salamet. Takon teh nyuhan. Kuniang we aing teh ah, buru-buru bijil. Nya. Nya datang ka imah euy. Mata. Kuletuk teu aing teu eling di bumi alam poek. Mimiti ranyai kana ceuli ngeng les. Teu inget. Barang aing keur inget dikurebkeun euy. Ku pamajikan urus tunjung teh sigala. Mohon. Dikubur aing leuhung mun jero mas samatuur. Dikubur. Nya dicaritakeun di alam kubur dewek inget euy kerebek-kerebek. Keur kakerebekan kitu teh brai caang. Aye pake nyu mau teh lain aing wae loba euy keur cendek duk we. Make boeh kabeh. Nya. Kurunyung teh nya euy nu nakonan dua. Dipapai hiji-hiji mondro buka. Rupa-rupa nu ngaku. Pangeran kuring mah Gusti Allah. Mohon. Mondro buka kana hiji deui. Pangeran kuring mah tipi. Pangeran kuring mah duit. Nya. Pangeran kuring mah amek. Pangeran kuring mah dengki. Pangeran kuring mah sulit. Pangeran kuring mah telenges. Wah, rupa-rupa. Pasti mantep. Jeger ku gada. Nya da mener ka pelebah aing euy aing geus ngageceur we kitu teh. Kanu gigireun geus, mun jero buka. Nya aing pelebah dewek jo lar we kana irung euy. Jo kanu kencaeun nakona teh, mun jero buka ai aing teu. Curuy kanu kaduaeun ti dewek, mun jero buka kitu kene. Wah disusul we kuing mah teu ngeunah teh di wilah-wilah. Bener. Toel we cak-cakna teh. Eh, cikeng, kat. Jo ngaliu ka aing. Nya. Nyaha cikeng. Nyawa ku naon geuleuh ku naon ka uing maneh. Nyaha cina. Kabatur nakon ka aing teu. Oh da sia mah keur ngiuhan nya tadi oge. Gerunya nya. Cina akibat ngiuhan aing teu ditakon kitu. Heeh. Nya da eta. Burai bunta aing nya da. Si bedu teh ngimpi. Ngimpi keur ditinihanna ku si Dawala aing. Cekeng naon monyong naon cina sia teh muni balabab-balabab kitu ku naon. Sidik aing ngimpi dikubur. Aduh ampun teh heula mun dina kieu mah piraku malaikat bodo geurape. Heh piraku malaikat bo? Do. Aing keur ngiuhan turuy ditakon sidik nyaho pan aing keur ngiuhan. Nya. Ngan untung ngimpi kitu. Yo. Nya bener napangin bena rasanya. Dawalu. Naon? Ka dieu. Nah, jeung deh. Aing ngomong teh sok. Deh. Alah, ieu sirah persis pisan liga. Naon? Tunggul kalapa. Ya. Jangan begitu kamu kepada kepala paduka yang termula, mulia beliau. Naon? Aing samemeh euy. Urang ngadeuhsan juragan Gatut Kaca. Milu kan jadi bapak. Da dewek deuk nanyakeun ari mangsa pemilihan umum, pesta demokrasi, nangtukeun pangagung sabara tahun sakali? 5 tahun sakali. Naon kawajiban urang? Kawajiban urang mah milih. Ti umur 17 tahun sakur warga nagara kudu milih dina waktu pilihan di TPS. Tasih lain geus persiapan ayeuna geus daftar diri ka RT, ka RK langsung ka lurah, umur, ngaran, agama jeung sajabana. Nyangges. Heeh, bener. Beres. Tadina hiji poe anu bakal ditangtukeun dina pemilihan umum, urang kudu bersedia cul gawe deuk nyaba, cul nyaba ulah luntak ti lembur urang pribadi nyubadanan hak pilih urang. Nyata geusan milih wakil-wakil urang anu mutlak, geusan nangtukeun nasib demokrasi anu pasti sangkan terpimpin karayan. Hak pilih urang bari ngadungua urang teh milih pipamimpinan anu bakal nyaah ka nagara, ka bangsa, ka masyarakat anu bener-bener ngemban amanat pendirian rakyat sarta anu welas asih ka balik geusan ngajadi. Perlu urang teh sehat awak dina waktuna ulah gering. Kasehatan ieu lain bae dina waktuna urang pilihan, tapi hirup di alam dunya perlu urang teh ngolahraga pikeun nangtukeun kasehatan. Sabab rakyat sehat nagaraku kuat. Cing, ayeuna urang ngantai jaipongan sajura pret sawang mah euy. Sabab ieu teh ayeuna olahraga teh jabat tinangtukeun kasehatan awaknya eta menunjang pembangunan kita. Jadi urang teh wajib ngadorong pemerintahan Orde Baru sangkan sukses dina ngawujudkeun nagara adil kalawan makmur. Jadi yang cing mentra intro anu ngeunah, lagu anu ngeunah, jaipongan sajura pret mah satukang kenangna jang encang nya teh. Encang ulah. Cing jang cang hayang nya lah. Amana, reng? Dek naon? Urang jaipongan euy, miluan. Uing miluan. Aing resep jipong miluan. Sering makan ya. Lagu naon sih? Cing lagu naon kira-kira naon ini ngeunah ieu? Humaneuar kan. Humaneuar. Intro na aya. Aya. Intro naon? Intro buuk. Intro buuk. Cing sok. Humaneuar intro buuk. Eta. Aing mah pesen moal lagu humaneuar, moal intro buuk. Aing mah deuk pesen ka resep aing. Naon? Lagu naon? Lagu miluan. Yo miluan hin ah. Sing sok euy. Intro buuk aing ngadengakeun. Sok ah. 1, 2, 3, hop ah. Thank you. Oh, Bapak ti tadi nyerengeh we gumujeng. Jang kabita bapak teh cu. Jaman baheula bapak keur ngora. Sok nutur-nutur cu ketuk tilu ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan ras. Ayeuna geus kolotan ukur jadi lamunan jeung impian. Pasti gua mah teh kitu. Malahan ku bapak kadenge tadi silaing memperhebat kasehatan memang bener. Kudu olahraga sabab olahraga geus dimasyarakatkeun masyarakat geus diolahragakeun. Jabati kitu kasehatan. Penting jeung lain kasehatan bae ayeuna teh cu. Pamarentahan urang anu sakitu ngagung-ngagungna ngayakeun bantosan-bantosan biaya sumbangan-sumbangan. Ti pamarentah ka pertanianna. Sangkan sarana pertanian lancar kalayan menanggulangi naon rupa hal-hal hama-hama komo enak kadenge ku silaing geurat tempo dina layar TV dina surat kabar hama wereng coklat anu ngaganggu tatanen cu tayeuh teh saeutik lobana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka masyarakat pokona bapak tani dekil bakal karidaki lamun segi hama teu buru-buru ditanggulangi. Hubungan kakak ude buru-buru nyihunkeun obat na naon pikeun nyemprot hama wereng coklat. Apal akak wereng coklat? Teu euy. Persis pisan juga akak pisan kitu. Goblok monyong sia. Juring. Sia kos deun ka dulur wae. Ha bentelu-benteluna. Saka nyoha aing mah wereng coklat mah juga sia orang ngonyol. Kaneng sapi. Aing nyaho. Kabe salah, warang coklat mas ya, jiga miluan. Ya mah lamun ngomong ceuleuk miluan eta we terus teu nyeni pisan. Pertanian, peternakan, pengairan, kesehatan, keamanan digarap wajib ye ke geus nunjang pangbangunan nagara. Cuk. Ngomong. Wa. Tu geuning. Iya, Anom. Linggih, wa. Mangga, Sun. Abdi. Mangga. Mangga wa nun nyangakeun sumah pangabak teh kuhonyok gamparan anom ditampi wa. Wa ngahaja ngadeheusan ye teh wa teh aya impenan wengi Jumaah mangkukna anu kedah didugikeun ka anom ye impenan pikareuwaseun pisan anom kaulan. Tadi ieu poy jauh cimaran sih. Abdi asra jinga bari nyangakeun sumah pangabakutet. Baktos kitu da eta bari nyangakeun sumah pangababuk. Kunyuk sia. Abdi Ustad Dawala bade nyangakeun sumah baktos Abdi hareng bade nyangakeun sama pangabaktos bade ditampi moal ai moal deuk digadekeun ka batur. Eta mah hijinya lah. Waya kumaha wae teh ditu? Ulah. Waya kumaha teh ditu? Jam 4 subuh wae teh parantos mios ti rorompok. Dongkap ka dieu pecat sawan. Pecat sawan waya kumaha mah nya? Beak magrib, belegung sia. Nih. Sabada asar pecat sawan. Sok nyanyahanan ai bada asar mah lain pecat sawan, naon? Pecat cepot. Pan memehna teh pecat onyong gitu. Pan kaituna teh pegek irung juga potongan haburuntu. Goblok-goblok sia sok. Sia. Sik. Geuleuh atuh da ngahiam wae ka dulur teh. Sia sakali deui ku aing mah dipekok sia ku aing. Pekok di mana-mana pareng weh pikok. Impen naon wae? Kieu impenan wae teh nu. Nuju mangsana usum ngijih hujan ngayak-yak kaya wae teh suangan. Sadinten sawengi ayer-ayeran hujan teliran-liran di sorangan cing baru dinyai kilat cing jelegurna guludu. Syur jalmi gan cing seroledat labuh belewak-belewak. Cicing, saya ngomong deh. Labuh nanti sun irung nahula si jantobor mararonyong. Siang ajak ribut tong di dia cepot. Heis! Jempai siok nuk. Seueur tatangkalan nu digasap ku jalmi-jalmi nu teu tanggung jawab. Eta caah teras ka kota. Atunaha katingal eta sajoranat nyimpen ua di tumaritis naha jujug aya di melajang tengah juragan anom kacanak caah engkak-engkakan. Kukituna cing atas-atas wilih impenan ua teh ngajadi kacilakaan kasalira. Waspada permana tinggal di ayeuna. Kedah anom taliti. Ati-ati bilih ieu teh saah mangrupikeun hiji kajantenan. Musibah kanggo salira. Anom teh kacanak saah teu katulungan. Ku barudak. Waduh. Kakitu ganta teh aya cek itungan abdi mah benten sareupun bapa agang teh bakal kangeng portas kitu. Ya, portas. Sia mah kana permainan wae. Naon portas euy? Porkas teh naon? Porkas. Ya. Diikat hideung. Nya sia mah. Nyukerana pipasaeun ka aing teh. Muni kos ka sasama weh sia teh muni. Maman nirangat teman ibuh pagulingan rana. Maman niratangat teman ibuh pagulingan rana. Satria ingkang tumah.